Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum min shiddati 'adzabiha. Ikhwani fid din ma'asyaral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan kedudukan asar atau hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang sesungguhnya dari sisi sanad hadis ini adalah sanad yang lemah, yang tidak sahih penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kuat adalah bahwa dia adalah asar yang mauquf hingga sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun makna yang terkandung di dalamnya adalah makna-makna yang sahih. Taib. Penggalan pertama dari asar Ali radhiyallahu taala an, di mana disebutkan ala innaha satakunu fitnah. Ketahuilah bahwa akan terjadi, akan muncul fitnah. Sungguh benar, kata Syekh, telah datang hadis-hadis yang sahih yang menerangkan, menjelaskan tentang bakal munculnya sekian banyak fitnah. Sekian banyak fitnah demi fitnah. Al-fitan adalah jamak dari fitnah. Mufradnya adalah fitnah. Dan pengertiannya adalah al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar. Hadihi al-alfaz ma'naha mutaqaribah. Ini lafad-lafad yang kurang lebih semakna. Al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar. Ini adalah bentuk ujian. Ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Akan Allah turunkan. Agar nampak dengan ujian itu. Orang yang jujur dalam keimanannya. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Akan terbedakan. Dan terpisahkan. Dari al-munafiq, dari orang munafik. Karena di saat fitnah muncul, maka akan terbedakan dan nampak orang yang jujur dari orang yang dusta. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, ayat 2-3, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja menyatakan kami beriman, padahal mereka tidak diuji? Ayat ini, barakallahu fikum, datang dalam bentuk pertanyaan. Apakah manusia mengira? Maksudnya adalah jangan sekali-kali kalian menyangka, jangan kalian mengira, dibiarkan begitu saja menyatakan iman, padahal belum datang ujian kepada kalian. Padahal kalian tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh, telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Sehingga Allah tahu siapa yang jujur. Walaya'lamanna al-kadzibiin. Dan Allah tahu siapa yang dusta. Allah zat yang maha tahu. Tetapi dengan berbagai macam ujian itu ingin Allah tampakkan. Siapa yang sekedar mengaku-ngaku dengan da'awa wa da'aya al-batilah. Naam, dengan da'awa al-batilah wal-kadzibah. Akan nampak jelas. Siapa yang benar dalam imannya dan siapa yang dusta. Karena seorang pendusta dan seorang munafik, indal fitan, ketika muncul terjadi fitnah, dia akan lari pergi meninggalkan agamanya. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala belum, dan semoga Allah selamatkan kita darinya, belum memberikan kita ujian fitnah sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Ada di antara mereka yang digergaji, dibelah menjadi dua. Ada di antara mereka yang disisir, dagingnya dipisahkan dari tulang belulangnya. Ada di antara mereka yang harus rela melemparkan dirinya ke dalam kobaran api. Semua itu bentuk ujian iman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dan belum menurunkan ujian semisal ini. Dan semoga Allah menjaga kita darinya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekedar dikucilkan, dicemooh, di saat kita menjalankan agama ini, di saat kita berupaya bertamassuk, berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, seakan-akan kita merasa sudah mendapatkan ujian yang besar. Itu masih kecil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ujian kepada hamba-hambanya kecuali dengan batas kemampuan dan kesanggupan mereka untuk menerima dan menjalaninya. Fa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Syekh katakan, wa ammas sadiq فَإِنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِدِينِهِ وَيَصْبِرْ عَلَى مَا يُصِيبُهُ. Orang yang jujur, dia akan berpegang teguh dengan agamanya, dan dia akan sabar atas apa yang menimpa dirinya. Sabar dengan apa yang menimpa dirinya. وَهَذِهِ عَلَامَةُ الصِّدِقِ. Dan itu alamat kejujuran. Kesabaran itu alamat kejujuran. Sabar dalam menerima ujian. Dalam meniti jalannya salaf ini. La yakhafu fillahi laumata la'im. Dia tidak takut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari celaan orang yang mencela. Dari permusuhan orang yang memusuhi. Maka itu tanda kejujuran dia. Maka ketika ada sedikit fitnah, kemudian kita goyang, tanyakan diri kita, jujurkah saya dalam menempuh jalan ini? Tanyakan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bikhilafil munafik, berbeda dengan orang munafik. Dia akan lari dari agamanya. Dengan tujuan agar dia bisa menyelamatkan dunianya. Sehingga dia tidak peduli, tidak urusan. Meskipun harus mengorbankan dan menjual akhiratnya demi mendapatkan dunianya. Tidak mau dia kehilangan dunianya. Meskipun pada akhirnya manhajnya harus dia korbankan. Harus dia jual dengan harga yang sangat murah. Yang tak perlu ditawar. Sudah dia obral sendiri. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ketika ditanya, mal makhraju minha ya Rasulullah? Apa jalan keluar, solusi? Ketika muncul, ketika datangnya fitnah ya Rasulullah, yakni kata Syekh, ma huwa tariqus salamah min hadhil fitan. Apa jalan keselamatan dari fitnah ini? Fitnah sudah tentu bakal muncul. Naam. Sudah merupakan bagian dari sunnatullah. Pembahasannya di halaman 212. Yang cetakannya sama dengan ana. Apa jalan keluar dari fitnah itu ketika dia datang? Karena fitnah akan selalu bakal muncul. فَإِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا دَارُ بَلَىٰ وَدَارِ ابْتِلَىٰ. Karena memang kehidupan dunia ini adalah tempatnya ujian. Kalau berangan-angan dan berharap takkan pernah mendapatkan ujian, ya jangan hidup di dunia. Karena tidak akan mungkin kita pernah selamat dari fitnah. Tinggal masalahnya adalah apa bentuk fitnah yang datang, seberapa besar dan kecilnya fitnah itu menimpa kita. Maka dikatakan barakallahu fikum, qala kitabullah. Jalan keselamatan dalam menghadapinya adalah kitabullah. Dan tentunya kata Syekh, ay al-Qur'an wa yashmulu hadha as-sunnah an-nabawiyah as-syarifah. Dan juga mencakup sunnah an-nabawiyah. Kitabullah wa sunnah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Jadi bukan sekedar mencukupkan dengan kitabullah dan meninggalkan sunnah. Hadza ma yumkin. Tidak mungkin. Jika hanya mau berpedoman dengan Quran tanpa mau melirik kepada sunnah, la abadan. Selama-lamanya tidak mungkin. Bahkan barakallahu fikum, di dalam hadis ini, dalam wasiat ini, ketika Nabi alaihi salatu wasalam katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiina min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Juga ada bimbingan bahwa di dalam memahami Alkitab was sunnah, di dalam mengamalkan Alkitab was sunnah, dalam meniti jalannya kitab dan sunnah, harus dengan pemahaman as-salaf wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Naam. Rasulullah tidak mencukupkan hanya dengan sunnah beliau, tapi digandengkan dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Menunjukkan suatu keniscayaan dan keharusan kita mengikuti jalannya as-salafus salih. Oleh karena itu, ulama'una menasihati kita. Alaikum bi'athari man salaf. Wajib atas kalian mengikuti jalannya para salaf. Wa in rafadakan nas. Meskipun manusia meninggalkan engkau. Engkau berjalan sendirian. Sekian banyak umat dalam jalan yang lain. Isbiru. Sabarkan diri-diri kita. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang al-jamaah dari hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, semuanya masuk neraka kecuali satu, wahi al-jamaah, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala wa ardhah menafsirkan al-jama'ah adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak fa hina idin antal jama'ah. Apa yang mencocoki al-haq, meskipun engkau seorang diri berjalan sendiri, maka di saat itu engkau dikatakan al-jama'ah. Naam. Selama pijakannya jelas Quran sunnah, di atas bimbingannya as-salafus salih. Tetapi meskipun sekian banyak orang bersama dia, sawadun azim, tetapi barakallahu fikum, dia tidak punya pijakan yang kokoh, tidak punya dasar yang kuat. Gusaun ka gusais sail, itu hanyalah bagikan buih. Naam, yang terbawa arus banjir akan cepat hilangnya. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan tentang kitabullah, fihi naba'u ma kana qablakum. Padanya ada berita. Naam, orang-orang sebelum kalian atau yang terjadi pada masa sebelum kalian. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a, fa innal qur'ana yahtawi akhbar al-umam al-madiyah. Karena Al-Qur'an itu berisi berita-berita tentang umat-umat yang terdahulu. Dia mengabarkan apa yang terjadi pada masa lampau, seakan-akan musyahad, disaksikan di hadapan mata kepala kita. Dan itu semua barakallahu fikum, Allah tuangkan di dalam Al-Quran, min ajli an yakunan nas ala bayyinah, agar manusia berada di atas bayyinah, di atas kejelasan, sesuatu yang terang, benderang. Dan tentunya barakallahu fikum juga dalam tujuan agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dan nasihat atas apa yang sudah berlalu dari umat-umat yang terdahulu. Wa anna hadha al-ibtila wal imtihan annatij anil fitan laysa jadidan, dan bahwasanya berbagai macam ujian dan cobaan, na'am, dari fitnah-fitnah yang muncul itu bukan sesuatu yang baru. Kalau kita tertimpa ujian, na'am, bukan kita orang pertama yang merasakannya. Sudah ada orang-orang yang mendahului kita sebelumnya. Bahkan bisa jadi, dan telah kita sebutkan bahwa ujian yang menimpa kita belum seberapa dibandingkan ujian yang telah menimpa mereka. Sehingga kita bisa melihat, dijelaskan dalam kitab was-sunnah tentang umat-umat yang terdahulu dalam menghadapi fitan. Ada di antara mereka yang binasa dan ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Orang-orang yang binasa adalah mereka-mereka yang menentang para rasulnya, mendustakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang selamat adalah pengikut para rasul. Sehingga pesan moral yang ada di dalamnya adalah jika ingin keberuntungan, keselamatan, berjalanlah di atas jalannya para anbiya wal mursalin. Jangan mengikuti jalan selainnya jika tidak ingin binasa di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kemudian selanjutnya disebutkan, wa khabaru ma ba'dakum, dan berita apa yang setelah kalian, apa yang akan terjadi setelah kalian. Al-Quran was-sunnah mengabarkan perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman, dari fitnah-fitnah, dan sudah nampak jelas fitnah-fitnah itu. Sekian banyak tanda-tanda hari kiamat dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan terjadi banyak gempa, akan terjadi banyak peperangan, akan banyak orang-orang yang minum minuman khamar terus. Seakan-akan satu demi satu, barakallahu fikum, atau bukan seakan-akan, dan satu demi satu semakin nampak jelas kebenaran apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana pula ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa akan datang satu zaman kepada manusia, ya'ti 'alan nasi zamanun almutamassiku bidinihi kalqabidu 'alal jamr, atau kama qala alaihi salatu wassalam, akan datang satu zaman kepada manusia, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Ini bukan bertujuan menakut-nakuti kita. Bukan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kita dengan bakal munculnya masa itu, maka siapkan diri-diri kita, dan ketika masa itu datang, isbiru, sabar. Sabar. Terus demikian. Al-Quran was-sunnah menjelaskan, menerangkan, mengabarkan, wa ma yumkin an yakuna ba'dal maut min ahwali ahli al-qubur, apa yang bakal terjadi setelah kematian, dari keadaan orang-orang yang ada di kuburan setelah meninggal, yang akan terjadi setelah itu dari al-ba'ats wan nusyur, hari kebangkitan dan penghimpunan. Naam, kengerian hari kiamat, semua diterangkan, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan Al-Quran pun demikian. Hatta ka'annahu musyahad, seakan-akan disaksikan. Baik, thumma qala wa hakamu ma bainakum, dan sebagai pemutus hukum di antara kalian, yakni di saat terjadi perselisihan, maka Al-Qur'anul Karim wa kadza as-sunnah tentunya yahkumu fi ma fihi takhtalifun, akan menghukumi apa yang kalian perselisihkan. Dia akan memberikan kepada pemilik hak, akan diberikan haknya. Demikian pula kepada orang yang zalim, akan diposisikan pada posisinya sebagai orang zalim, diambil dari dia. Naam, hak orang yang dia zalimi, dicegah dari kezalimannya, diberikan hukuman, ada hukum had kepada dia, wa hakadha. Ini barakallahu fikum fil khusumat, dalam pertikaian. Wa amma fil maqalat, adapun dalam ucapan, pendapat, pemahaman, keyakinan, maka Al-Qur'an menjelaskan barakallahu fikum pemahaman yang benar dari pemahaman yang salah. Menjelaskan manhaj yang benar dari manhaj yang salah. Karena ketika seseorang merujuk kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan memisahkan manusia, na'am barakallahu fikum, dan memutuskan di antara mereka pertikaian-pertikaian yang muncul. Demikian pula pemahaman-pemahaman yang muncul. Akan dipisah mana hak, mana batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Demikian seterusnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 59. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Lanjutannya apa? Siapa yang mau meneruskan? Tanpa melihat buku tentunya. Nah, jazakallah khair. Meskipun lihat buku ya. Ya, tadi dibilang jangan lihat buku. طيب, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فَالْقُرْآنْ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ, Al-Quran menghukumi di antara manusia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya sebagai hukum yang memutuskan perkara di antara kalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan Al-Quran dalam rangka semata-mata dibaca, dilagukan, diperbagus tajwidnya. Na'am barakallahu fikum, diperindah suaranya. Lah. Atau untuk bersenang-senang dalam mendengarkan bacaan seorang qari. Masya Allah, anak kalau dengar qari ini khusyuk rasanya. Na'am. Atau hatinya tersentuh. Nikmat, iman bertambah. Atau dengan bahasa-bahasa, terhibur rasanya. Fama anzalahu min ajli hadza faqat. Allah tidak menurunkan semata-mata untuk itu. Dibaca, dilagukan. Na'am barakallahu fikum, untuk menyembuhkan sebagai ruqyah. bal anzalahu liyakuna hakaman bainan nas. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya agar dijadikan sebagai hukum atau hakim yang memutuskan perkara di antara manusia dari apa yang mereka perselisihkan dan menjadi rujukan utama dalam kehidupan kita. Thumma qala wa huwa al-faslu laisa bil hazl. Al-Qur'an itu na'am adalah pemutus bukan senda gurau. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Tariq ayat 13-14. Innahu laqaulun faslun wama huwa bilhazl. Dia adalah ucapan pemisah. Wama huwa bilhazl, dia bukan senda gurau. Walhazl, kata Syekh, diddu al-fasl. Lawan dari atau kebalikannya dari al-fasl. Fahuwa yafsilu bainal haqqi wal batil. Dia memisahkan antara hak dengan batil. Walhazl huwa al-la'ab. Permainan. Sendagurau. Wama huwa bilhazl. Dia bukan permainan, bukan sendagurau. Apalagi dimain-mainkan. Na'am barakallahu fikum. Dibaca dengan langgam jowo apa namanya? Hadza minal la'ab. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Wal Qur'anul Karim munazzahun an antakuna hadhihi sifatu. Al-Qur'an disucikan untuk sifatnya seperti itu sebagai senda gurau. Bahan permainan. Oleh karena itu juga sangat diharamkan yang namanya al-istihza'u bil-Quran. Istihza' dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran. Dijadikan bahan permainan. Naam. Allah ingatkan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Hukumnya kafir orang yang memperolok-olok, mempermainkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wa man tarakahu min jabbar qasamahu Allah. Man tarakahu ay a'rada anhu. Orang yang berpaling meninggalkan Al-Quran, walam yaltafit ilai, tidak mau menoleh kepadanya, fa innallaha yaqsimuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala na'am akan membinasakan dia. Allah katakan di dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Perhatikan. Manittaba'a hudaya. Siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, bimbinganku. Fala yadillu fid dunia. Dia tidak akan sesat di dunia. Wala yashqa fil akhirah. Dan dia tidak akan merugi di akhirat. Dia tidak akan tersesat dunia akhirat. Dan tidak akan sengsara dunia akhirat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Naam. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan akan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sampai dia menyatakan, ya Rabbi, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Allah katakan demikianlah. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi engkau melupakannya. Maka hari ini pun engkau dilupakan. Sering sekali Anda ingatkan. Faedah yang disebutkan para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Ketika kita melupakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan kita di akhirat. Naam. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Semakna juga dengan ini, kenali Allah subhanahu wa ta'ala di saat engkau lapang. Naam. Di saat kita luang, di saat kita senang, kenali Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikan hukum-hukum Allah. Kenali Allah di dunia ini. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalimu di saat engkau berada dalam kesulitan, dalam bahaya. Naam. Sangat dituntut tentunya ketika musibah datang, bencana dalam bentuk gempa bumi, tsunami, dan yang semisal dengan itu, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Kita beristighatsah kepadanya. Namun barakallahu fikum, yang terpenting pula dan tidak boleh dilupakan adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang bisa menghalangi turunnya azab tersebut dari Allah Azza wa Jal. Karena ketika para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, anuhlaku wa fina salihun, apakah kami akan dibinasakan ya Rasul, sementara di tengah-tengah kami ada orang saleh? Qala na'am, idza katsara al-khabath. Kalau sudah banyak terjadi kemaksiatan merajalela. Na'am. Allahu tabaraka wa ta'ala akan membinasakan semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Meskipun sama-sama dibinasakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka, akan dibinasakan, akan dipisahkan. Akan dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ketika dijelaskan bahwa yaghzu jayshun al-ka'bata, akan ada satu pasukan besar yang akan menyerang Ka'bah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka semuanya. Sampai orang-orang pasar yang tidak ikut berperang, atau yang tidak ikut andil untuk menghancurkan Ka'bah, semua diratakan, dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yuba'athuna ala niyatihim. Kemudian nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Mana yang memang unsur niatnya sengaja, mana orang yang dia dipaksa ditarik ikut pasukan, mana orang yang tidak tahu menau. Tapi semua dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yuba'athuna ala niyatihim. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, wa qawluhu wa man ibtagal huda min ghairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari hidayah dari selainnya, dari selain Al-Quran, Allahu Azza wa Jalla akan menyesatkan dia. Maka Syekh katakan, man aradal huda min ghairi kitabillah. Orang yang menginginkan hidayah, petunjuk dari selain kitabullah, falan yasila ila tariqil huda was-shawab. Dia takkan pernah sampai. Beliau tidak menggunakan ibarah la yasilu, dia tidak akan sampai. Tapi lan yasila, dia tidak akan mungkin pernah sampai kepada jalan hidayah dan kebenaran. Maka siapapun yang merujuk kepada al-mantik wal-jadal wa ilmil kalam, filsafat, dan dia berdalil dengan perkara-perkara tadi dengan menyangka bahwa dia adalah qawaid aqliyah, yakiniyah. Ini yang sering mereka sebarkan. Yang mereka barakallahu fikum promosikan. Bahwa ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu jadal. Ini adalah qawaid aqliyah, yakiniyah. Tapi giliran kitabullah mereka katakan dalalatuhu dhanniyah. Cuma sangkaan saja. Subhanallah. Padahal penyesalan tokoh mereka sudah sangat cukup. Al-Fakhrul Razi dari tokoh filsafat. Atau sebagian juga menyebutkan bahwa hadal kalam yunsab ila al-imamil haramain al-juwaini afallahu anhu. Naam. Disebutkan bahwa Al-Fakhrul Razi menyatakan dari tokohnya Ahlul Kalam ilmu filsafat, nihayatu iqdamil uquli iqalu, akhir perjalanan akal itu adalah iqal. Tahu iqal? Iqal itu apa? Hah? Yang dililitkan di kepala itu ya? Warna hitam. Itu namanya iqal. Kalau antum berputar mengelilingi iqal, maka akhir perjalanan naam dari iqal, dari akal adalah iqal. Sampai mana akhirnya? Sampai mana? Tidak ada akhirnya. Bulat. Muter terus. Pusing. Ya. Akhir perjalanan akal itu iqal. Tidak ada ujungnya. Wa aktsaru sa'il 'alamin dhalalu. Dan kebanyakan, kata dia, usahaku dalam menjelajahi alam ini hanya mendapatkan kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Sementara jiwa kami, roh kami ini liar dalam jasad-jasad kami. Tidak tenteram, tidak tenang. Liar. Naam. Thumma qala. Wa aktsaru dunyana adzan wa wabalu. Naam, kebanyakan dunia kami cuma mendapatkan bala. Rasa sakit saja. Naam. Wa lam nastafid min bahthina tula umrina. Dan kami tidak mendapatkan dari pembahasan yang kami lakukan sepanjang umur kami siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Selain cuma mengumpulkan katanya. Ini orang yang tidak punya pijakan, tidak punya pegangan. Bahkan inilah perkara yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci untuk kalian. Naam. Idha'atul mal wa kasratus su'al. Naam, dan qila wa qal. Menyanyiakan harta, banyak bertanya, dan qila wa qal cuma katanya. Apa kata si fulan? Bagaimana mendapat si fulan? Apa yang dia katakan tentang si fulan? Bagaimana dia membantah ini? Tidak ada pijakan yang jelas. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan jalannya mubtadi'ah. Dia tidak akan pernah sampai kepada hidayah dan kebenaran. Naam. Sehingga orang yang ingin mencari hidayah dari selain Al-Quranul Karim, pastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa meraihnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah. Keterangan atau lanjutan dari penjelasan asar ini akan kita lanjutkan esok. InsyaAllah. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك